Buat Anda masyarakat Pak Bedilan, kali ini akan saya coba lagu album terbaru, tapi ini kasetnya durung dongol, baru proses. Judulnya Jamu Gendong. Insya Allah bulan depan akan edar di Cirebon TV atau di Radar TV. Silakan Bos Dalil, Bos Korea, silakan. Ahoy! Ngikut! Mas Jenggo keluarga besar. Besan. Kunir putih jamu gendong, gue laki dekeng wong. Daripada beli payung, mending urip di wayu, senajan kopi kelayu. Begini urip Anda yang jogetnya enak. Ya, oke. Maaf, kenapa Mas?